Pemirsa sana, beralih ke masalah lain. Perceraian merupakan persoalan rumah tangga yang terkadang memang menjadi jalan keluar bagi hubungan suami istri. Jika hubungan suami istri tidak lagi bisa dipertahankan. Masalahnya, bagaimana jika sudah memiliki anak? Siapakah yang berhak mengasuh anak? Sang istri atau suami? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, dalam perceraian banyak sekali persoalan yang muncul kemudian. Di antaranya adalah siapakah yang berhak mengasuh sang anak? Suami atau istri? Pada dasarnya, seorang anak tidak boleh diragukan haknya sedikitpun walaupun kedua orang tuanya berpisah, bercerai, dan sebagainya. Dan dalam hal ini, hak anak harus terjamin. Dan ketika bicara tentang hak dalam pengasuhan, misalnya anak ini masih kecil, dia lebih membutuhkan ibunya daripada ayahnya, dia belum baligh, masih balita dan sebagainya, maka memang yang lebih berhak adalah ibunya. Ini bisa kita amati dari salah satu pengaduan dari wanita sahabiyah di masa Rasulullah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, innabni hadza kana batni lahu wi'a. Dulu dia ada di dalam perut saya. Wasadji lahu saqa. Dulu dia minum dari air susu saya. Wa inna abahu talaqani. Tapi tiba-tiba bapaknya anak ini mentalak, menceraikan saya. Wa arada ayyan tazi'ahu minni, dan ingin mengambil dari pelukanku. Dia ngadu kepada Rasulullah dan Rasulullah kemudian mengatakan, anti ahaqqu bihi. Kamu lebih berhak pada anakmu malam tangkihi, sebelum kamu menikah dengan orang lain. Nah, karena anak ini masih membutuhkan ibunya, baik itu menyusu, baik itu kemudian pengasuhan, hadana dan sebagainya, maka yang lebih berhak itu pada dasarnya adalah ibunya ketika anak itu masih kecil dan selama ibunya belum menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Sebab kalau dia sudah menikah dengan laki-laki yang lain dan laki-laki itu tidak ingin anaknya dibawa-bawa, maka ya sudah. Tetapi ketika suaminya misalnya mengatakan bahwa tidak apa-apa kamu menikah dengan saya sebagai janda dan kamu punya anak, tinggallah bersama saya anaknya itu. Nah, dalam hal ini yang lebih berhak adalah ayahnya si anak itu. Kenapa? Karena dia adalah ayahnya. Maka dia lebih berhak untuk mengasuh anaknya sendiri ketimbang anaknya diasuh oleh laki-laki yang lain. Dalam hal ini ketika anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai baligh dan sebagainya, hakim bisa menanyakan langsung kepada si anak, mau ikut ayah atau mau ikut ibu. Sebutlah misalnya anaknya ada tiga. Maka yang paling kecil, yang belum baligh, misalnya kalau ditanya seperti itu, dia akan bilang, saya ikut ibu. Nah, anak yang kedua, yang tengah-tengah, dia sebenarnya sudah baligh, tapi melihat adiknya di gendongan ibunya, ketika ditanya oleh hakim, mau ikut ayah atau mau ikut ibu, dia pertimbangkan, akhirnya dia bilang, saya ikut ibu sajalah, gitu. Lalu anak yang pertama sebenarnya sudah agak dewasa, ketika ditanya sama hakim, mau ikut ayah apa ikut ibu, dia lihat adiknya dua-duanya sudah sama ibunya, dia bilang, saya ikut ibu. Terakhir bapaknya bilang, kalau gitu saya juga ikut ibu juga lah, gitu. Akhirnya mereka nggak jadi cerai. Nah, memang seharusnya tidak boleh terjadi perceraian, karena memang perceraian itu adalah abghadul halal, ya, perbuatan yang dimurkai Allah walaupun pada dasarnya itu halal. Pemirsa sana, beralih ke masalah lain. Perceraian merupakan persoalan rumah tangga yang terkadang memang menjadi jalan keluar bagi hubungan suami istri. Jika hubungan suami istri tidak lagi bisa dipertahankan. Masalahnya, bagaimana jika sudah memiliki anak? Siapakah yang berhak mengasuh anak? Sang istri atau suami? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa sana, dalam perceraian banyak sekali persoalan yang muncul kemudian. Di antaranya adalah siapakah yang berhak mengasuh sang anak, suami atau istri? Pada dasarnya, seorang anak tidak boleh diragukan haknya sedikitpun, walaupun kedua orang tuanya berpisah, bercerai, dan sebagainya. Dan dalam hal ini, hak anak harus terjamin. Dan ketika bicara tentang hak dalam pengasuhan, misalnya anak ini masih kecil, dia lebih membutuhkan ibunya daripada ayahnya, dia belum baligh, masih balita dan sebagainya,